بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan Allah bersyukur dan berbahagialah kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, menjadikan kita sebagai muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang Allah janji dengan nikmat dua ini. Allah ta'ala janjikan, adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji akan memberi ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Selama kita meninggal dunia, masih di atas Islam, masih di atas iman. Tentunya kewajiban kita semua menjaga dan memelihara. Dan kita sebagai orang tua yang memiliki anak, memiliki keturunan, tentunya kita harap kepada Allah, bukan hanya kita yang Allah masukkan ke dalam surga dengan nikmat ini. Tapi kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga keturunan kita semua dijadikan mukminin, mereka orang-orang yang beriman, dan itu yang kita harapkan. Karena Allah janji dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mereka beriman kemudian diikuti oleh anak keturunannya juga iman seperti orang tuanya. Kelak Allah akan kumpulkan mereka bersama-sama di surga Allah Ta'ala. Dan Allah katakan, wa ma alatna min amalihi min syai. Allah tidak abaikan sedikitpun amal mereka. Dikatakan oleh Syekh Nasir Al-Sadi rahimahullah Ta'ala, ini sebagai balasan dari Allah bagi orang tuanya, untuk menyempurnakan kebahagiaan yang Allah berikan padanya. Walaupun anaknya tidak sempurna imannya seperti sempurnanya orang tuanya dalam iman, tapi Allah tetap sertakan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita tetap usaha bagaimanapun agar keturunan kita menjadi orang yang beriman. Maka tentunya tidak mungkin kita mampu kecuali dengan bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti petunjuknya dengan mengharap taufik dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang mengikuti petunjuk Nabi, tapi ketika sampai pada mereka petunjuk, Allah tidak memberikan taufik padanya, sehingga mereka pun tidak kunjung mendapatkan kebaikan. Justru sudah dapatkan ilmu, tapi mereka menyimpang dari ilmu. Wal-yaudzubillah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang dulu tentang pendidikan anak dalam bimbingan Quran dan Sunnah. Dulu setelah kita bahas dari sebelum nikah, sampai setelah nikah, sampai bayi, sampai balita. Nah sekarang kita akan lanjut, tarbiyatu min sunnani sabi'ah ila rabi'atu asyar. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam mendidik anak dari umur 7 tahun sampai dengan baligh umur 14 tahun. Keumuman manusia maksimal 14 tahun, ya puncaknya 15 tahun itu sudah baligh. Jarang yang lewat dari itu. Wanita pun sudah haid. Laki-laki sudah mimpi. Mimpi basah maksudnya. Nah, apa yang kita lakukan? Orang tua dalam mendidik anak-anak kita semua. Setelah anak kita umur 7 tahun. Dan ini usia yang paling bagus. Untuk kita berikan pada anak-anak kita bimbingan. Karena dia sudah mulai mumayyiz. Nalar sudah mulai. Sudah mulai membedakan. Makanan pun sudah tahu ini makanan enak, ini enggak enak. Betul enggak anak 7 tahun? Sudah bisa menilai ini yang baik, ini jelek, ini guru baik, ini guru jelek, ini teman baik, teman jelek. Sudah mulai bisa menilai. Sehingga kesempatan kita dalam usia ini mulai bimbingan secara intensif. Perhatian semaksimal mungkin. Dan perhatikan contoh dari junjungan kita Rasulullah SAW. Sebagaimana yang beliau kabarkan kepada kita waqad harasan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sighari sahabat. Sungguh beliau Rasulullah SAW amat sangat semangat mengajari anak-anak kecil dari anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum fi hadhil marhalah dalam tahapan usia ini. Beliau tidak mengatakan ini bukan anakku, ini bukan saudaraku, tidak. Beliau kepada anak-anak para sahabat yang masih anak-anak muda belia. Belum baligh usia mereka. Belum 10 tahun usia mereka. Tapi beliau semangat mendidik mereka. Di sini ada berapa contoh. Dan nafila barakallahu fikum. Kenapa beliau memberikan perhatian begitu besar. Dalam usia ini. Karena anak usia 7 tahun. Ini juga belum terbebani beban pikiran. Mencari nafkah, mencari rezeki, jualan apa. Belum. Mereka masih polos. Mereka hanya berpikir ada kesempatan bermain. Belajar, bermain, belajar, bermain, belajar, bermain. Ya, kalau dibiarkan main, tidak pernah belajar, rugi kita orang tua. Kalau belajar, terus tidak diberi kesempatan bermain, frustasi anak-anak kita. Futur. Digenjot terus, belajar, belajar, tidak ada kesempatan. Lama-lama, futur. Sudah hafal Quran, sudah. Sudah ngerti hadis, banyak dihafal. Tapi sudah futur, enggak mau lagi belajar. Ini juga perlu diperhatikan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah. Contoh, bagaimana beliau Nabi SAW menanamkan pengajaran kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini satu contoh. Dan beliau ketika itu masih usia belum baligh. Ya? Usia belum sampai mimpi basah. Yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Ibn Abbas beliau itu dilahirkan sebelum Nabi hijrah. Ya, menjelang Nabi hijrah. Nah, apa yang beliau sampaikan? Coba perhatikan hadisnya. Kalau kita mau menyimak, beliau sampaikan kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Faqala, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ikhfadillah yakhfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law sama'at 'ala ayyanfa'uka bisyai'in, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka." وَإِنْ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ السُّحُبُ. Artinya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, satu hari aku bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, lihat ya, barakallahu fikum. Ibnu Abbas menceritakan situasi kondisi bagaimana beliau sampaikan hadis ini. Dalam keadaan Ibnu Abbas membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa rasakan kalau kita bawa anak kita yang masih usia 7-7 tahun SD, ketika dibonceng, jalan-jalan begitu, apa rasanya? Kondisinya senang atau susah anak kita? Senang atau susah? Senang. Senang mana? Pasti anak kita senang. Ayo nak, jalan-jalan. Mamanya, senang. Nah, dalam kondisi hati senang itulah, lega jiwanya, lapang hatinya, beliau masuki. Ya hula, inni u'allimuka kalimatin. Wahai, atau ananda, dengan kalimat yang lembut, wahai ananda, sungguh, aku ingin ajarkan padamu beberapa kalimat ini. Ihfadillah yafadzka. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Anak kalau sedang senang hatinya lapang, dinasihatin dengar. Tapi kalau lagi sumpek, laba lagi marah, minta apa enggak dikasih malah dimarah, dinasihati, enggak bakal masuk. Ya, kayak gelas kalau tertutup begini mau diisi banyak-banyak enggak bakalan. Begitu hati anak kalau sudah tertutup, ya cuma didengar saja tapi enggak dengar, dia enggak masuk hati. Rugi kita orang tua. Tapi saat hati terbuka seperti ini, nasihat masuk dan hafal. Buktinya ini, kadang orang tua ya kayak kita ini, menasihati anak justru ketika marah. Jarang ketika ramah, ketika sedang mesra, jarang. Ya, ketika ada kasus, baru dimarahi terus nasihat. Betul? Kebanyakannya. Kalau lagi baik, gak dinasihatin, biarin. Memang lagi baik. Justru, ikhwa barakallahu fikum, yang namanya ilmu, beda. Kita cari selak memberi nasihat itu. Selalu. Ya. Seperti beliau sampaikan kepada beliau, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, dalam usia masih kecil, ananda, kan kuajarkan pada beberapa kalimat berikut ini, dengar. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya kau dapatkan Allah ada di hadapanmu. Ditanamkan untuk dia tanggung jawab kepada Allah, menjaga agamanya, yakni menjaga syariatnya. Apa yang Allah perintahkan dijalaninya, apa yang dilarangnya ditinggalkannya. Diingatkan bahwa kalau engkau jaga Allah, niscaya Allah ada di hadapanmu. Ditanamkan bahwa Allah selalu mengawasinya. Nah, yaufila barakallahu fikum, ini yang perlu ditanamkan pada jiwa anak kita selalu. Pertama, ya, dia harus merasa bahwa Allah yang menciptakan dirinya. Yang kedua, Allah yang memberikan rezeki padanya. Yang ketiga, Allah selalu mengawasi gerak-geriknya. Tanamkan tiga perkara ini yang utama. Sehingga ingatkan kepada ananda, nah, kalau Allah yang menciptakanmu, yang menguasaimu, lalu kalau engkau maksiat kepada Allah, lalu Allah binasakan engkau bagaimana? Seperti Allah kuasa menciptakanmu, Allah kuasa membinasakanmu. Sehingga anak tertanam pada jiwanya, tidak ingin maksiat dan tidak berani. Terus, nak, kalau Allah sudah memberimu rezeki banyak ini, kamu diberi mata, diberi telinga, diberi hati, diberi ini, sebut banyak contoh-contoh. Nah, kalau dipakai untuk maksiat kepada Allah, bagaimana nanti? Kira-kira Allah marah apa enggak? Sekarang kayak habis saja, mamanya kasih kamu uang, habis suruh kamu beli yang bermanfaat, malah kamu belikan yang lain yang berbahaya. Tentunya Abi marah. Ya, lebih-lebih Allah berikan padamu rezeki selalu, menjagamu, memelihara, masa kamu tega dirimu bermaksiat kepada Allah? Coba tanamkan. Dari usia sedini mungkin, sehingga yang terpatri pada jiwa anak tanggung jawab bukan pada orang tua. Beramal bukan karena orang tua, tapi dia beramal terdorong karena pengawasan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga tadi, tanamkan agar anak merasa bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Sehingga dimanapun dia berada, ya, dia akan takut kepada Allah. Enggak mungkin dia akan melakukan hal yang negatif, hal yang jelek. Karena apa? Bukan karena enggak ada orang, tapi karena Allah melihat. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting. Seperti yang disampaikan, pelihara Allah, syariatnya, agamanya. Niscaya Allah menjagamu. Pelihara Allah, kau dapatkan Allah ada, selalu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, beliau ingatkan dengan nasihat ini. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alta fasta'in billah, dan bila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Fa'lam annal ummata, lihat penanaman yang beliau sampaikan, bahwa agar anak-anak kita ini tidak ada ketergantungan dengan orang tua. Lalu dia memaksa kehendaknya pada orang tua, tidak diberi, maksa, ngancam pada orang tua. Ikhwah barakallahu fikum, ini kadang kesalahan orang tua. Dari kecil terlalu apa? Royal pada anaknya. Ya, terlalu memberi semua yang dimintanya. Sampai enggak diminta pun diberinya, yang minta selalu diberikannya. Tidak dijelaskan, tidak dinasihatinya, sehingga anak ini sudah terbiasa. Kalau enggak dikasih, jengkel, nangis waktu kecil. Enggak dikasih, nangis, dikasih. Minta lagi, enggak dikasih, nangis, dikasih. Mulai besar sedikit, bisa ngamuk, banting piring, banting gelas, umpamanya. Dikasih. Kenapa orang tua takut anaknya ngamuk? Sehingga kalau anak sudah minta, ibunya bingung. Ayo pak, cepat dikasih. Nanti kalau enggak, anak ini ngamuk. Dituruti, dikasih. Kesalahan tidak sadar. Begitu besar, anak sudah mulai pintar, sudah mulai agak kuat, dewasa mulai, remaja. Begitu orang tua diminta motor, enggak dikasih, apa ancamannya? Tak bunuh kau pak. Bisa terjadi enggak? Kesalahan dari kecil. Orang tua memanjakan tanpa ada pemberitaan, nasihat, bimbingan. Memang sayang. Coba tanamkan kepada anak, nak, kalau minta kepada Allah. Kalau Allah ngasih apa yang kau mau, tentu Allah akan mudahkan bapak memberimu yang kau butuhkan. Itu maksudnya. Ya. Artinya tidak merasa anak bahwa ah, bapakku kaya, pasti minta apa saja dikasih. Tidak sadar bahwa bapaknya pun bisa memberi atas kuasa dari siapa? Pertolongan Allah. Ini yang jarang orang tua menanamkan kepada anak. Bahkan orang tua kadang-kadang iya nak besok, tak belikan. Tanpa mengucapkan kata insya Allah. Betul tidak kadang-kadang? Karena merasa punya, merasa mampu ya nak besok. Lupa insya Allahnya. Walaupun kita mampu, kita bisa sampaikan, nah, insya Allah, kalau besok Allah menghendaki, dimudahkan Allah, tak belikan. Ketika abinya lupa atau tidak ada sesuatu yang untuk belikan, anak nuntutkan, abi bilang, insya Allah, kalau Allah memudahkan, kita beli, kalau enggak, sabar, nak. Kan mudah, daripada janji, besok tak belikan, tanpa ada kata-kata insya Allah, anak nuntut, katanya abi bilang, mau kasih. Mengelak apa kita? Ini juga mendidik. Makanya boleh ingatkan. Dari kecil dibiasakan. Itulah yang dikatakan para ulama. Idal asru ulqiya khair zakin famatazku majad dahril furu'u. Kalau pohon awalnya sudah bengkok begini. Ya kayak mik ini. Kalau kita mau lurus nanti besarnya diapain kira-kira? Dibiarin begini bengkok. Mestinya kalau pengen lurus besarnya. Mumpung masih halus, masih kecil, masih hijau. Batangnya belum keras, gak jadi kayu. Luruskan, tegakkan. Betul gak? Kalau sudah besar, bengkok begini, baru mau diluruskan. Subhanallah. Ya, kayak pohon ketapang sudah katung dengklok. Pohon waru sudah keteranjur doyong. Bengkok, udah besar, mau diluruskan. Tidak ada cara, kecuali disensor, kasih lurus, kerap, dan dikasih. Banyak yang dibuang. Betul enggak? Dan itu berat. Ringan kalau masih kecil, diarahkan, diarahkan, diarahkan. Lama-lama lurus. Kalau udah lurus begini kasih tegakan, biar tumbuh besar bagaimana? Sudah. Coba lihat, gampang masih kecil atau sudah besar? Masih kecil. Tapi karena banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana contoh pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua kadang mengikuti tradisi atau mengikuti emosi. Ya? Ya, ini barakallahu fikum, kadang-kadang mengikuti gengsi. Malu kalau anaknya nangis minta enggak diberi. Ya, tangganya bilang apa? Bangeten wong tua. Sugih pe anak njaluk kok enggak dinaik, njaluk HP pe enggak dikasih. Bisa juga komentar tetangga. Sehingga kita apa? Merasa gengsi, terprovokasi, sudah nak ini malu tetangga ngomong kamu nangis enggak dikasih. Bisa terjadi apa enggak? Nah, tetangga gak tahu resiko, kita sudah tahu resikonya. Jangan kita terpengaruh, kita punya prinsip. Anak kita dikasih tahu. Tidak selalunya nak, yang kamu minta mesti dikasih. Kan ingat, Allah yang kuasa memberi. Kalau memang rezekimu insya Allah, biarpun Abi tidak punya sekarang, kalau Allah besok kasih, rezekimu memang, Abi beri. Dan subhanallah, barakallahu fikum, beda jiwa anak terdidik untuk selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Maka beliau katakan, idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, ya tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata. Ketahuilah wahai anakku. Seandainya seluruh umat manusia ini, bahkan termasuk jin, bersatu seluruhnya, sepakat mereka untuk memberimu satu manfaat saja, tidak mungkin mereka akan bisa memberimu manfaat kecuali yang sudah Allah tetapkan bagimu. Juga sebaliknya, kalaupun mereka sepakat untuk menimpakan satu mudharat bagimu, tidak mungkin mereka bisa memberi mudharat kepadamu biar satu kecuali sudah Allah tetapkan atas dirimu. Beliau katakan, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, telah kering, ya, telah terangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran catatan takdir. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan bahwa Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, telah menulis seluruh catatan takdir makhluk, ya, yang ada di muka bumi ini. Allah tulis semua takdir mereka 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah tidak ada perubahan. Nah, ya fila barakallahu fikum, kata Syekh Shalih Fauzan Hafizhullah Ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita bahwa hadis ini sangat luar biasa, agung, dan banyak faedah di dalamnya. Dari kisah yang ada, kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita tahu dia dijuluki Hibrah Ummah, ya, dijuluki sebagai, ya, tintanya umat ini atau penanya umat ini, atau dijuluki dengan julukan, ya, sebagai salah satu daripada ayat min ayatillah, salah satu tanda keagungan Allah di dalam fil fiqhi, dalam pemahaman teragama ini. Karena apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Beliau doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama, ajarkan padanya tafsir. Sehingga doa beliau terkabul. Dari satu sisi ini kelebihan beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga beliaulah yang paling mengerti Al-Quran ini, sehingga dikatakan terjumanil Quran. Beliau dijuluki dengan sebutan, ya, terjumanil Quran, penterjemah Quran ini, yang mengerti makna dan kandungan Quran ini, tafsirnya. Nah, ya fila barakallahu fikum, tidak percaya. Satu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kumpulkan orang-orang tokoh-tokoh ulama di kalangan yang masih hidup waktu itu, baik dari sahabat yang tua atau tabi'in. Beliau tes mereka, bagaimana menurut kalian tentang ayat ini? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ditanya tentang ayat ini. Mereka mengatakan, oh ini tentang kemenangan ini, tentang ini, banyak menjawab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya Ibnu Abbas, qul, katakan tentang apa ayat itu? Beliau mengatakan itu adalah maut. Wafati Rasulullah SAW. Wafat ya Rasulullah SAW. Itu ayat turun sebagai tanda wafatnya Rasulullah SAW. Apa tandanya? Sudah sempurna agama. Sudah kembali Mekah ditaklukkan. Sudah begini-begini. Sampai diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah perintahkan beliau untuk banyak bertasbih, bertaubat kepada Allah. Ini barakallahu fikum. Contoh keahlian beliau di dalam mengungkap tafsir Al-Quran. Karena doa Rasulullah SAW. Di samping itu pula, beliau ditanya, apa sih yang menyebabkan engkau, Ibnu Abbas, melebihi para sahabat yang lain dalam perkara ini? Beliau menyampaikan, inni qalban aqul wa lisanan sa'ul, karena aku memiliki hati yang terus berpikir, merenung, ya. Dan aku punya lisan bertanya. Kalau yang kupikirkan ini belum dapat jawabannya, tanya pada sahabat yang lebih tua. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dia pikir begini begitu, apa faedahnya? Tanya. Itu membuat dia lebih duluan dalam ilmu, maju dalam sisi ilmu. Nah, kadang kita orang tua kurang memberi bimbingan kepada anak, ya, tanya dibantah. Jangan tanya-tanya. Jangan banyak tanya. Yang namanya anak usia begini, itu kepingin taunya besar. Sehingga ketika tanya sesuatu, tanya, kenapa begini? Ini fungsinya apa? Ini bagaimana? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Ini, Masya Allah, rasa ingin taunya besar. Nah, itulah maka ya barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW menanamkan sedemikian dalam kandungan hadis ini kepada anak yang masih muda belia, ya, dengan rangkuman yang disampaikan kita tadi. Dan ya barakallahu fikum, ini hadis juga menunjukkan kata Syekh Fauzan Abdul Ta'ala betapa perhatiannya beliau pada anak usia-usia seperti ini. Ya, betapa perhatian beliau kepada anak-anak usia seperti ini. Usia 7 tahun. Kalau ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sekitar 10 tahun atau 7 tahun lebih sedikit, juga begitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pegang kedua pundaknya. Ya. Artinya dipegang dengan ramah. Kemudian beliau katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah engkau nak di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepulangan ke negeri aslinya. Usianya masih remaja, masih belia, belum baligh. Biasanya anak usia begini kan dia enggak akan pernah memikirkan kematian dekat. Betul enggak? Anak-anak usia begini tidak pernah berpikir kalau kematian dekat. Yang dia pikir mati masih jauh karena keumuman mati orang sudah usia lanjut. Menurut anak-anak pada umumnya. Tapi beliau tanamkan kepada anak masih usia sedini seperti ini. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Atau orang yang sedang safar menuju ke pulang ke negeri aslinya. Subhanallah, ini adalah bimbingan untuk tidak panjang angan-angannya. Menganggap kematian masih jauh di hadapannya. Sehingga masih leluasa bebas berbuat sesukanya. Seperti yang dilantunkan oleh mereka. Ya? Menganggap usia bujangan, usia bebas. Tanpa hambatan, kapan saja suka-suka dia, bisa berbuat apa yang dia suka. Ya? Ini keliru. Rasulullah SAW menanamkan kepada sahabat yang agung ini. Sedikit ditanamkan. Sehingga beliau bisa menimpali. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan kepada kita. Untuk kita hati-hati bahwa negeri yang kita tinggal sekarang ini bukan negeri untuk selamanya. Tapi negeri sekedar singgah. Jangan dijadikan negeri untuk kita hidup seterusnya. Maka beliau katakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu sore. Beramallah cepat, taubat cepat di waktu pagi. Begitupun ketika engkau di waktu sore, "Wa idza amsayta fala tantadiril sabah." Jangan kau menunggu pagi. Nunda-nunda. Emang kamu masih sampai besok? Ingat ya barakallahu fikum. Jangan ditunda, kata beliau. Khudh sihataka limaradi. Ambil, gunakan semaksimal mungkin sehatmu untuk sakitmu. Hayataka limauti. Hidupmu untuk kematianmu. Manfaatkan semaksimal mungkin. Dan ya fila barakallahu fikum. Kita sadar. Waktu itu kan kita hanya punya 3. Yang pertama, hari kemarin, itu masa lalu kita. Hari kemarin, masa lalu kita. Kita tahu yang kemarin kita lakukan apa. Masih sadar, masih ingat. Itu koreksi. Baik atau jelek, mana lebih baik. Yang banyaknya lebih baik atau buruk yang banyak. Kita tahu. Orang lain gak tahu. Allah juga lebih tahu dari kita. Terus hari ini, sekarang, ini milik kita. Kita bisa timbang. Sekarang dan kemarin, mana lebih baik. Kemarin begini-begini, sekarang begini saja. Mana lebih baik? Hadirin yang bisa mengetahui itu orang yang muhasabah. Seperti orang yang jualan, kalau kemarin dihitung labanya 10 ribu, hari ini dihitung kok 5 ribu. Tahu, tapi kalau orang gak pernah hitung laba, bisa tahu gak? Kalau orang gak pernah ngitung, Ya, enggak pernah ngitung batine nek dodolan. Enggak pernah ngitung labanya. Pokoknya taruh aja. Kemarin blek, sekarang blek, besok blek. Enggak pernah dihitung, enggak bakalan tahu kemarin untung berapa, enggak tahu. Sekarang untung berapa enggak tahu. Karena enggak pernah ngitung. Sama kalau kita enggak pernah muhasabah. Kita enggak tahu kemarin dosa kita seperti apa, kebaikan kita sedikit apa. Ya, sekarang juga kita enggak hitung. Harapannya besok masih bisa jualan lagi. Dikira besok kita masih hidup lagi. Masih bisa taubat besok. Masih bisa beramal lagi besok. Jangan. Sehingga manfaatkan saat yang ada. Ini milik kita. Besok belum tentu kita masih ada. Besok adalah masa depan kita. Kalau besok kita masih diberi kesempatan. Bisa memperbaiki kita yang kekurangannya. Kalau besok gak ada kesempatan. Hari ini kita sudah baik. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting buat kita. Ya barakallahu fikum. Ini contoh ya. Beliau Nabi SAW mengambil kesempatan usia masih seperti ini. Dididik. Dan beliau juga ingat. Tidak saklek mendidik mereka terus untuk beribadah. Tidak. Beliau ajak mereka bermain. Coba antum perhatikan. Ya. Mereka tidak dibiarkan dengan seperti itu. Masya Allah. Beliau amat sangat lemah lembut kepada mereka. Santun kepada mereka. Lihat salah satu bentuk. Kelemah lembutan beliau. Beliau ajak bermain anak-anak. Dari kalangan mereka para sahabat. Contohnya hadis dari Abdullah ibn al-Haris. Radiyallahu anhu. Kala ia mengatakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasufu Abdullah wa Ubaidullah. Wa kasiran min Bani Abbas radhiyallahu anhum. Suma yakul. Man sabaka ilayya falahu kada wa kada. Dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu mengatakan. Pernah Rasulullah SAW itu membariskan kami. Yaitu Abdullah, Ubaidullah dan banyak dari Bani Abbas. Mereka dijajar. Baris. Kemudian bersabda. Siapa yang bisa kejar aku, tangkap aku kasih begini, begini. Ya, maka kata Abdullah bin Haris, fastabiquna ilaihi. Mereka berlomba kejar beliau. Ya, fayaqauna ala dhari wa sadrihi. Begitu sampai mereka ada yang peluk dekap dadanya, ada yang tubruk dari belakang punggungnya. Lihat, beliau tipe pemimpin besar, tapi dengan anak-anak dekat seperti ini. Dan inilah yang membuat senang mereka kepada beliau. Dan ingat, orang kalau senang, mau dinasihatin apa saja mesti jelas. Betul enggak? Tapi orang lagi marah, lagi benci, mbok ardikan dari sedina sewengi, bakalan melebu. Enggak bakal masuk. Telinga ini ibarat telinga gelas. Keluar. Enggak bakalan masuk. Ya. Kalau hati nafsu, hati marah. Tapi kalau ada tumbuh cinta, makanya beliau menumbuhkan kecintaan pada anak-anak. Dan dalam hadis yang lain, pernah beliau menegur ya saudara Anas ibni Malik. Yang sedang bermain burung. Main burung kecil, main burung ya macam burung yang di sawah. Man umprit. Ya, burung-burung kecil begitu. Beliau tanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nuhari Aba Umair julukannya. Apa yang dilakukan Nuhair? Ini menegur sehingga bangga, senang diperhatikan. Bahkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau ya melihat Husain ya Hasan dan Husain, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ra'aitul Hasan wal Husain ya ala atiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Hasan Husain naik di pundak Nabi, bahunya. Sehingga aku berkata, ni'mal farsa tahtakuma. Sebaik-baik kuda itu yang dibawa engkau berdua, nak. Beliau lantas menjawab. Ya, kata Rasulullah SAW, wa ni'mal farisanihuma. Dan sebaik-baik penunggang kuda adalah dua anak ini. Beliau puji. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ternyata memang, di dalam sejarah, dua cucu Rasulullah SAW ini, ya, panglima atau pahlawan ulung. Dalam pertempuran. Ahli dalam kuda. Berkuda. Sambil disebutkan Husain terbunuh ketika minum. Masuk panah di mulut. Ya, ketika orang minum, mamanya minum begini. Lagi minum, panah masuk. Ya, di sehingga ketika belum jatuh, terus dihujani dengan tombak, pedang, sampai ada 80 bekas luka tombak, pedang dan panah. Sehingga badan beliau terkoyak. Kepala beliau terpenggal setelah turun dan jatuh dari kuda. Ini terbunuhnya Husain. Siapa pengkhianatnya? Ya orang-orang Syiah. Tapi kita enggak cerita itu dulu. Ini contoh beliau menghabarkan kepada kita sebaik-baik penunggang kuda. Ini dua anak ini. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini bagaimana lembutnya beliau, santunnya beliau kepada anak-anak dari para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan karena cucunya saja, lihat yang lain. Ya. Beliau bimbing. Dan pernah pula dalam hadis yang lain, ya. Ketika beliau melewati sekelompok anak-anak lagi bermain lomba memanah. Ada dua suku, dua kabilah. Satu Bani Ismail, satu yang lainnya. Beliau katakan, "Urmuy Bani Ismail, fa inna abakum kan ramian." Lempar panah ke Bani Ismail, bapak kan itu tukang panah, jago panah. "Wa ana ma Bani Fulan," dan aku bersama Bani Fulan. Ya. Tidak satu pun mereka lempar panahnya. Sehingga beliau tanya, "Kenapa lempar? Malakum la tarmun? Kenapa kalian lempar panah kalian?" Kata mereka, "Kaifa narmi wa anta ma'ahum? Bagaimana kami lempar panah kami sedangkan engkau bersama mereka ya Rasulullah?" Maka beliau katakan, "Urmu wa ana ma'akum kullukum." Lempar kalian semua, aku bersama kalian semua, tidak memilah. Sehingga anak-anak senang. Nah, ya fila barakallahu fikum, terkadang di sini juga kita orang tua keliru. Ya. Ini perkara kecil loh ya. Hanya ingin mereka itu disamakan, diperhatikan. Kadang kita orang tua lebih besar. Kakak adik berkelahi, ribut, satu nangis. Kadang orang tua itu pasti bela yang mana? Si dibela, si nangis apa si menang? Si nangis, dibelani. Karena yang nangis adiknya biasanya. Kakak dimarahin. Dimarahin, dimarahin. Tidak tanya kenapa sampai dia nangis gitu. Kakaknya membela, dimarahi tambah lagi. Ini kadang membuat hati kakaknya jengkel. Abi ini, wong yang salah adik, aku yang dimarahi malah dipukul. Ya, coba didudukan. Kenapa nangis nak? Dipukul. Tanya kenapa pukul nak adikmu? Jelaskan. Kalau dia mengatakan karena dia begini Abi, dia sedang aku bermain ini, dia rebut, dia bikin ini, dia patahkan begini. Nah, berarti adiknya salah. Suruh minta maaf. Kakak juga salah mukul, saling maafan. Sudah selesai urusan. Jangan kelihatan kita selalu memihak melebihkan salah satunya. Ini juga penting buat kita orang tua. Karena kadang-kadang kita ikuti perasaan kita. Yang nangis dibelain walaupun salah. Baru, oh iya, padahal adikmu yang salah. Ini keliru. Yang kadang harus kita benahi. Nah, yafila barakallahu fikum. Ini contoh beliau begitu perhatiannya. Terus yang kedua, hal yang perlu kita tanamkan pada anak usia 7 tahun adalah as-salat. Yaitu perkara masalah salat. Kalau tadi berkenaan dengan masalah prinsip agama, tauhid, akidah. Ya. Yang kedua adalah as-salat. Tanamkan pada anak-anak kita itu kedisiplinan tanggung jawab dalam salatnya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya, termasuk langkah ilmiah yang harus diperhatikan pada usia ini. Dorong terlalu, selalu anak. Motivasi terlalu anak untuk menjaga sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Murru abna'akum bisolat wahum abna' sab'in. Wadribuhum alaiha wahum abna' ashrin. Wafarriku bainahum fil madaji'." Beliau bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah 7 tahun umurnya. Pukul mereka karena sholat. Kalau sudah 10 tahun belum betul sholatnya. Dan pisahkan mereka tempat tidurnya. Jangan campur laki dan perempuan walaupun saudara. Pisahkan. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri dipisah. Jangan satu tempat tidur berdua, apalagi selimut satu. Selimut berdua jangan. Anak umur 10 tahun. Nah, perhatikan ya barakallahu fikum. Beliau menyuruh kita ini 7 tahun baru penekanan masalah sholat. Sehingga bagi orang tua, kalau mau ke masjid untuk sholat jamaah, ummahatnya dikasih pemahaman. saya ke masjid mau sholat jamaah, bukan momong. Sehingga kalau untuk sholat, hendaknya orang tua, ummahat yang pegang anaknya, kondisikan itu. Sedang doro, sedang taklim pun begitu. Dan ummahat kan jelas, sholat afdol di rumah. Daripada di masjid, pada bisa pulang ke rumah, ikut sholat tapi hanya ribut, lebih baik pegang dulu anaknya, tunda sesaat nanti pulang di rumah. Tidak mengganggu orang di masjid. Kalau memang anak bisa dikondisikan, tidak mengapa. Kalau menangis kan bisa dibopong. Kalau bisa mengondisikan, tidak mengapa. Tapi intinya, kita harus menjaga kekhusyukan jamaah yang sedang sholat. Jangan karena anak kita lari suat ke sana kemari, teriak ke sana kemari, loncat sana kemari. Apalagi dia masuk soft, tiba-tiba lari ninggalkan softnya, putus soft. Orang tua ini salah dan dosa bisa jadi karena dia telah memutus soft jamaah. Nah, maka diperhatikan kalau anak belum 7 tahun, ingat, lihat anaknya. Dikondisikan. Tidak masuk soft. Kalau sudah 7 tahun, harus sudah tahu caranya sholat. Nah, coba contoh lagi. Banyak terjadi orang tua di tempat-tempat umum maksudnya. Ketika berangkat ke masjid sholat Jumat, bapaknya sama anaknya boncengan. Sampai di masjid sandar motor, bapak masuk ke masjid, hanya dibiarkan lari ke temannya. Di belakang. Bukan masuk, tapi di belakang. Lagi datang lagi yang lain, bawa anaknya turun, anak lari ke teman yang satu ini. Gabung 2 orang. Yang lain lagi, 3 orang. Terus, sehingga anak ini tidak terdidik. Bagaimana adab masuk masjid? Jumatan iya, tapi cerita sendiri di belakang. Gaduh selama khotib mimbar khutbah Jumat, cerita di belakang. Terjadi enggak pada umumnya? Terjadi. Ini kesalahan dari siapa? Satu orang, orang tua pada anaknya. Coba kalau masing-masing tanggung jawab. Nah, jangan main. Ayo, ini Jumat cari soft pertama. Pahalanya kayak kurban dengan unta. Nah, ayo duduk. Paling dekat dengan Allah nanti dari kiamat, yang paling dekat dengan khatib di mimbar, dekat depan. Satu orang begitu, yang lain juga begitu, semuanya begitu. Tidak ada gaduh dalam masjid. Jumat tenang, husu, tumaknina, insyaAllah. Betul tidak? Tapi karena orang tua tidak mengkondisikan, satu lepas lari. Datang lagi yang lain, ikut temannya ada di belakang, lari. Dibiarkan yang ditegur, lari. Sehingga bapaknya yang penting saya Jumatan, khutbah Jumat saya dengarkan, anakku enggak jelas di mana entah bagaimana. Itu kadang orang tua kurang peduli padahal perintah beliau, kalian perintah anakmu sholat bukan sekedar yang penting disuruh sholat. Tapi perhatikan sholatnya seperti yang tadi. Ya, ifadillah yafadka. Peliharalah Allah. Kan kita diperintahkan, hafidhu ala sholawat wassolatil wusta. Kalian peliharalah sholat lima waktu kalian, terutama sholatil wusta, sholat yang pertengahan. Ini perlu kita koreksi. Dan mestinya khatib di mimbar, ketika ada anak-anak ribut di belakang, berhenti khutbahnya sesaat, langsung tegur anak-anak, tunjuk. Mohon anak-anak yang di belakang masuk dalam shaf, duduk dan cerita. Sehingga orang tua akan tertegur, malu kalau ternyata ditunjuk oleh khatib anaknya. Dan himbau pada orang tua untuk ke depan, kalau anak-anak bawa ke masjid, hendaknya diajari sholat satu masjid, ajar duduk yang baik, diingatkan. Ini dalam rangka tawasau bilhaq, tawasau bisabar, dan ta'awun alal birri wa taqwa. Menjaga apa? Memelatih anak untuk sholat yang baik. Sehingga Allah katakan di sini, wa barakatuh fikum, ya, sholat ini harus kita jelaskan pada anak-anak kita keutamaannya, ya, fadilahnya, supaya anak senang menjalankan. Ya, lawang anak kita ketika disuruh, nak, ya, silakan tolong belikan umi ini ke warung sana. Beda lagi kalau nak tolong belikan umi ini 10.000, yang 5.000 buat kamu umpamanya. Kira-kira sama-sama disuruh. Yang satu tahu dapat upah, yang satu enggak tahu dapat upah. Sama enggak semangatnya? Sama enggak? Hah? Lebih semangat yang mana? Yang tahu dapat upah. Makanya anak kita jangan cuma disunah sholat, tapi enggak tahu fadilahnya. Coba jelaskan, nah, keutamaan sholat jamaah begini, begini, begini. Sehingga dia berangkat, diajari orang tuanya, tertanam di jiwanya harapan untuk dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Beda dengan ke masjid nak sholat. Beda atau sama? Beda apa sama? Jauh beda. Nah, ini di sini letak kekurangan orang tua. Anak sudah 7 tahun, ini sudah bisa nalar. Antum lihat kalau ke masjid, afwan ya, bukan di sini. Kalau ke masjid secara umum, itu yang ribu itu anak-anak TK atau anak-anak di atas SD? Antum saksikan sendiri yang ribut di belakang, di masjid-masjid umumnya muslimin, itu kira-kira yang ribut anak-anak usia TK atau usia SMP. Sekarang SMP, SMA, mereka ke masjid bawa HP, mau shooting khutibnya, nanti ribut di belakangnya. Kalau enggak shooting pun ribut di belakang. Cerita sendiri anak-anak SMP, SD sudah kelas atas. Hanya kelas 4, kelas 5, 6. Ya subhanallah ikhwan. Ini menunjukkan apa? Prihatin kita mestinya kalau generasi ini seperti ini yang muncul. Tanpa ada tanggung jawab yang nyata dari masing-masing orang tua. Kan sudah Allah katakan dalam surat Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَى وَتَبَعُ الشَّهْوَةِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kalau datang pengganti generasi sudah mereka, generasi yang mengabaikan sholatnya, menyia-nyiakan sholat, menuruti syahwatnya, tunggu kehancurannya. Surat Maryam ayat 59. Nah, iwa fila barakallahu fikum, jangan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Perintahkan anakmu sholat dan sabar kau mengawasinya, menyuruhnya, melatihnya, membimbingnya, sabar, kata Allah. Perintahkan keluargamu, ya tentunya istri dan anak-anakmu. Kalau istri sudah dewasa lah, sudah tahu. Kecuali istri yang belum ngaji. Anak-anak kita penting, awasi sholatnya. Gerakannya sempurna atau belum, kalau belum benahi. Betul anak kita sholat, tapi kita perhatikan gerakannya. Sempurna belum berdirinya, rukuknya. Ya, itidalnya, sujudnya, perhatikan duduknya benar apa belum, bedakan iftirah dan tawaruknya, perhatikan. Dan ini perlu kesabaran yang luar biasa. Ya, nyuruh saja perlu sabar. Subuh dibangunin, ya, baru bangun sholat subuh. Nanti zuhur kalau nggak dicari main, nggak pulang nggak sholat. Asar nggak tahu di mana lagi, cari lagi. Begitulah anak-anak, bermain, bermain, bermain. Makin besar, makin jauh mainnya. Betul? Kalau masih TK mungkin hanya tetangga. Kalau sudah SD sudah agak jauh. Ke tetangga kampung. Kalau SMP, tetangga desa. Ya, bahkan mungkin sekarang lebih jauh lagi. Ada punya motor, punya HP. Ini bahaya. Kontrol orang tua tidak bisa. Dah, ya, ini berbahaya. Sudah Isa? Masuk Isa? Tapi, barakallahu fikum. Yang ketiga, ta'limul Qur'anul Karim. Ajari anak kita Al-Quranul Karim. Ini penting sekali, terlebih usia 7 tahun sudah. Kalau masih TK, baru mengenalkan huruf, cara bacanya, sambil diajar menghafal semampunya. Tapi 7 tahun, dia sudah bisa baca sendiri, sudah bisa nambah sendiri, bisa merojak sendiri, orang tua tinggal pantau dan awasi, tinggal dipandu. Ini penting. Dibiasakan, dilatih oleh orang. Sedangkan kalau dilatih saja repot, kadang-kadang malas anak-anak karena senang main, apalagi dibiarkan. Taib, yaqfil barakallahu fikum. Mohon maaf, sampai di sini dulu insyaAllah. Kita sambung mungkin besok pada surat subuh di masjid ini insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.